إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله تبلغ سورة الزاريات آيات 57 الله سبحانه وتعالى برفرمن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Namun ma'asyiral muslimin, suatu perkara, satu hal yang perlu kita perhatikan dari ibadah tersebut bukanlah berapa banyak ibadah yang bisa kita lakukan, melainkan yang lebih terpenting adalah bagaimana menjadikan ibadah tersebut menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah satu jaminan ibadah tersebut adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang sedikit yang dilakukan oleh seorang hamba malah bisa menjadi suatu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Perhatikan ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, siapakah di antara kalian yang paling banyak ibadahnya. Akan tetapi Allah mengatakan siapa yang paling bagus amalannya. Bukan berarti memperbanyak ibadah suatu yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Sesungguhnya memperbanyak ibadah adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam firman Allah, "Fastabiqul khairat," berlomba-lombalah kalian dalam melakukan amal ibadah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, yang lebih penting daripada sekadar memperhatikan jumlah ibadah kita adalah memperhatikan kualitas ibadah tersebut. Apakah ibadah tersebut telah menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Fudail, nama Abu Ali Fudail bin Ayyad rahimahullah pernah bertanya tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Layabluwakum ayyukum ahsanu amala?" Siapakah yang paling baik amalannya? Kata beliau rahimahullah, "Akhlasuhu wa aswabuhu," adalah amal ibadah yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Sesungguhnya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang berikhlas dalam melakukan ibadah tersebut, akan tetapi ibadah tersebut tidak benar, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. "Idza kana al-amalu sawaban wa lam khalisan wa lam yakun khalisan lam yuqbal." Begitu juga amal ibadah yang sudah benar, akan tetapi dia belum ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. "Hatta yakuna khalisan sawaban," hingga ibadah tersebut menjadi ibadah yang khalis, yang ikhlas dan juga benar. Apa yang dimaksud dengan al-khalis dan juga as-sawab? Kata beliau rahimahullah, "Al-khalis idza kana lillah was-sawab idza kana 'ala sunnah." Yang ikhlas adalah amal ibadah yang ditujukan, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian as-sawab, ibadah yang benar, adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ibadah memiliki dua perkara yang perlu dan harus ditunaikan oleh seorang hamba. Yang pertama adalah al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan-niatan lain melainkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat seorang hamba di dalam melakukan amal ibadah akan menentukan sah atau tidaknya suatu amalan tersebut. Niat seorang hamba dalam melakukan ibadah akan menentukan diterima atau tidaknya amalan tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amalan ibadah sah dan tidaknya, diterima atau tidaknya, tergantung dari niat seorang hamba. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari ibadah tersebut tergantung dari apa yang dia niatkan. Maka ma'asyiral muslimin, perlu bagi kita untuk memperhatikan keikhlasan kita dalam melakukan ibadah. Bahkan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menjadi bumerang yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yawm al-qiyamati alaihi rajulun ustushhida." Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid dalam medan perang. Kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dia didatangkan, kemudian diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia dapatkan ketika di dunia. Kemudian dia pun mengakui nikmat tersebut. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, "Fama 'amilta fiha?" Apa amalan apa yang telah engkau perbuat terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia pun menjawab, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Aku berperang melawan musuh-musuh engkau ya Allah, itu semua semata-mata karena mengharapkan ridha-Mu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengetahui, walaupun lisannya berkata demikian, namun Allah Maha mengetahui apa yang ada di hatinya. Allah mengatakan, "Kazabta," engkau dusta, "walakinna qatalta li an yuqal jari'un." akan tetapi engkau berperang agar engkau dikatakan sebagai seorang yang susah pemberani. Fakal batil, sungguh engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Orang-orang telah mengatakan engkau adalah seorang yang pemberani, engkau adalah seorang pahlawan. Kemudian fa'umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeretnya, maka dia berseret dalam keadaan tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Kemudian orang yang kedua yang akan diadili pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang rajulun ta'allamal 'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, seorang yang mempelajari ilmu agama kemudian mengajarkan ilmu tersebut, dan kemudian dia membaca Al-Qur'an, kemudian dia didatangkan dan diperlihatkan nikmat-nikmat yang telah dia dapatkan ketika di dunia, kemudian dia pun mengakui nikmat tersebut. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Amalan apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat tersebut? Dia pun menjawab, "Ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fiikal Qur'an." Aku mempelajari ilmu agama, aku mengajarkannya, aku membaca Al-Qur'an. Itu semua semata-mata karena mengharapkan ridha-Mu. Kemudian Allah kembali menyatakan, "Kadzdzabta, engkau dusta." Walakinnaka ta'allamtal 'ilma liyuqal 'alimun. Akan tetapi engkau belajar ilmu agama agar engkau dikatakan sebagai seorang yang alim, seorang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal qari'un. Dan engkau pun membaca Al-Qur'an agar engkau dikatakan sebagai seorang qari', seorang yang bagus bacaannya. Faqad qil, sungguh engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Engkau telah dikatakan sebagai seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang kiai, dan engkau telah dikatakan sebagai seorang yang bagus bacaannya. Fa'umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeretnya, dan dia diseret di atas wajahnya dalam keadaan tertelungkup, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Kemudian golongan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah rajulun masallahu alaihi wa'ta'ahu min asnafil mali kullih. Seorang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga diberikan berbagai macam harta benda dunia. Kemudian dia didatangkan, diperlihatkan nikmat-nikmatnya ketika dia di dunia, dan dia pun mengenalnya, mengakui nikmat tersebut. Kemudian Allah kembali bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Amalan apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat tersebut? Dia pun menjawab, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yantaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidak ada satu jalan pun yang engkau cintai agar berinfak pada jalan tersebut, melainkan aku berinfak pada jalan tersebut semata-mata mengharapkan ridha-Mu. Kemudian Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya ketika dia mengamalkan amalan tersebut. Maka Allah mengatakan, "Kadzdzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal jawadun." Akan tetapi engkau mengamalkan berinfak agar engkau dikatakan sebagai seorang yang jawad, sebagai seorang yang dermawan. Faqad qil, sungguh engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Kemudian dia diperintahkan dan diseret dalam keadaan tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Maka ma'asyiral muslimin, kita marilah kita perhatikan amalan ibadah kita, apakah poin yang pertama ini yaitu al-ikhlas telah terpenuhi bagi kita. Jangan sampai dalam kita beribadah kita kosong dari namanya al-ikhlas, sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang sia-sia, malah akan menyebabkan ibadah tersebut menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين منكم ذنبا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua yang menentukan ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutaba'ah. Adalah mencontoh, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu amalan, suatu amal ibadah haruslah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Harus mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Karena suatu amal ibadah yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut menjadi amalan yang tertolak, amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru di dalam agama kami, yang mana perkara tersebut bukanlah dari ajaran kami, bahwa Rabbun, maka perkara tersebut tertolak. Kemudian di dalam riwayat Muslim disebutkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa Rabbun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada ajarannya dari kami, fahuwa Rabbun, maka amalan tersebut tertolak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amalan ibadah. Karena banyaknya amal ibadah sehingga banyaknya tersebut membuat manusia kagum, terheran-heran dengan amal ibadah tersebut, belum tentu bukan suatu jaminan ibadah tersebut adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyaknya amalan ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu yang menunjukkan ibadah tersebut adalah ibadah yang benar. Al-Imam Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullahu taala pernah melihat seorang melakukan salat sunnah fajar, salat sunnah qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Kemudian sang imam pun melarang orang tersebut. Maka orang tersebut bertanya kepada sang imam, "Ayu azibun Allah ala salah? Apakah Allah akan mengazab diriku karena aku melakukan salat?" Kemudian apa yang dikatakan oleh Sa'id Ibn Musayyib, kata beliau, "La, Allah tidak akan mengazabmu karena engkau melakukan salat. Walakin yu'azibuka ala khilafis sunnah. Akan tetapi Allah akan mengazabmu dikarenakan engkau menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Perhatikan ma'asyiral muslimin. Banyak kita lihat di antara manusia yang mereka menganggap suatu amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan amalan tersebut adalah amalan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal yang baru dalam agama tersebut. Akan tetapi mereka menganggap amalan tersebut adalah amalan yang bagus, amalan yang harus diamalkan. Mereka mau menyampingkan suatu amalan ibadah yang jelas-jelas sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sampingkan. Mereka tidak mau mengamalkannya, mereka malah mau mengamalkan lebih semangat mengamalkan ibadah-ibadah yang mereka adalah ibadah yang baru, tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka malah berdalih, ini adalah salat, ini adalah zikir, ini adalah salawat. Apakah kita tidak boleh melakukan salat, melakukan ibadah-ibadah tersebut? Maka perhatikan ma'asyiral muslimin, perhatikan ucapan atau jawaban al-imam Ibnu Musayyib rahimahullah tatkala seorang yang dia larang tersebut mengatakan, "Apakah Allah akan mengazabku karena aku melakukan amalan ibadah ini?" maka kata beliau, la yu'adzibuka walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Allah tidak akan mengazabmu karena engkau melakukan ibadah-ibadah tersebut. Allah tidak akan mengazabmu karena engkau melakukan zikir, melakukan salat, melakukan salat dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah akan mengazabmu karena engkau tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memperbanyak amal ibadah kita, marilah kita perhatikan dulu kualitas ibadah kita. Apakah ibadah kita sudah ikhlas, sudah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan? Maka kita penuhi terlebih dahulu, kita sempurnakan terlebih dahulu syarat-syarat tersebut sehingga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang senantiasa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Suatu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya dibaca setiap di akhir salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah ini untukmu. Maka marilah kita amalkan doa ini agar kita bisa mengamalkan ibadah sesuai dengan apa yang Allah termasuk dan Rasulnya inginkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat, terutama bagi diri anak pribadi, dan juga bisa bermanfaat bagi jemaah sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Aqamussalah.